Mitra Bisnis, Detik menulis, Badan Karantina Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, belum lama ini memusnahkan 45 ton bawang merah ilegal asal Malaysia yang dinilai tidak dilaporkan dan pengirimannya tidak sesuai aturan. Di sisi lain, belakangan ini, harga bawang merah melonjak berkali-kali lipat dari harga normal akibat kurangnya pasokan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda mengenai hal ini? Saya tidak bisa mencampuri terhadap hal itu karena tentunya sebab-sebab dan keputusan untuk memusnahkannya itu ada sebab-sebabnya. Dan saya tidak mengetahui. Secara umum, kita melihatnya itu adalah satu tindakan yang tidak bijak. Karena satu sikap keputusan menyita dan melelang ketimbang memusnahkan. Tapi kan ada hukumnya. Saya kan nggak jelas apa hukumnya dan mengapa itu yang harus dimusnahkan. Dan saya juga nggak tahu kan, siapa tahu bawang itu memang sudah berjamur terlalu lama. Kita kan nggak tahu kan. Jadi yang kita tahu bahwa bawang ada yang dimusnahkan. Tapi apa, mengapa dimusnahkan dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa sampai saat ini memang harga bawang merah masih tinggi. Jadi itu satu sisi. Mengapa bahwa nomor satu kan karena ada perubahan proses impor. Yang kedua, ada gagal panen. Jadi jangan dibilang tidak ada gagal panen. Ada gagal panen. Nah, apa yang terjadi di lapangan hari ini? Bawang merah yang sudah ditanam bulan Februari, yang harusnya panen bulan April, mungkin bulan Mei, hari ini sudah dipanen. Jadi bawang merahnya yang kecil-kecil sudah ya, karena harga tinggi, ya. Dan di lapangan itu bisa dijarah. Ya, jadi para petani juga khawatir. Itu nomor satu. Nomor dua, bahwa benih, ya, jadi bawang benih pun dijual hari ini dengan harga yang mahal. Karena lebih untung jual benih, kan? Ya. Nah, ini akan menjadi suatu lingkaran setan. Karena benih habis, besok lusa mau tanam, dari mana benihnya? Akhirnya ujungnya impor lagi. Jadi ini adalah lingkaran setan yang saat ini sedang berjalan dan harus diselesaikan oleh pemerintah. Lalu melihat kondisi saat ini, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan lokal kita agar harga juga menjadi stabil? Ya nggak ada jalan lain kan harus impor itu. Mengambil bawang merah itu siapa sih? Rakyat. Ibu rumah tangga paling berapa? 2 siung? 3 siung? Ya. Kalau dia memasak, dia udah nggak usah makan bawang, nggak mati kan? Sehingga yang mengambil bawang itu kan industri yang membutuhkan proses. Industri ya apa? Catering, industri makanan. Nah kalau dia tidak ada bawang, produknya tidak ada di pasar. Sehingga itu yang mengakibatkan harga tinggi. Memang permintaannya, karena setiap hari dia butuh bawang. Ya, kalau Anda melihat di lapangan, banyak orang pembeli-pembeli bawang merah lapangan adalah orang-orang dari industri. Karena masing-masing industri membutuhkan bawangnya secara terus-menerus. Ya, jadi saya kira itu. Ya. Nah ini kan tantangan pejabat pemerintah. Apakah itu pusat maupun dinas di kabupaten. Karena toh ujung-ujungnya kan yang bertanggung jawab dan adalah dinas di kabupaten. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang, saya Wendy Lim.